طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والحجامة على الأخذين dan berbekam pada enam akhdain. Akhdain itu adalah apa? Kedua kedua apa? Kalau katifain apa? Enggak. Lakhdain apa lakhdain? Hah? Kedua apa? Akhda'ain. Di situ akhda'ain. Akhda'ain. Ya, akhda'ain. Bukan akhdain. Ya. Penulisannya akhda'ain. Dibacanya jangan akhda'ain. Salah. Akhda'in itu kedua leher. Nah, kalau kedua pundak apa? Katifin. Akhda'in, ya, yang benar bacanya adalah akhda'in, bukan akhdain. Salah baca akhda'in itu salah. Yang benar akhda'ain. Ini bermanfaat untuk penyakit kepala atau setengah kepala sakit, atau wajah sakit, atau gigi sakit, atau kedua telinga sakit, kedua mata sakit, hidung sakit. Walhalak idza kana hudutsu dzalika ankasatid dam aw fasadi aw anhuma jami'an. Alhalak ini bisa artinya dicukur, artinya antara, kalau di rambut, ujung rambut kanan kiri itu kan masih ada rambutnya, bisa dicukur. Ya, ini kalau seandainya apa, keluar dari darah itu banyak sekali, atau memang titik itu titik yang sakit, atau banyak darah kotornya, atau yang semisalnya, mandi dicukur daerah situ, diambil, dikeluarkan darahnya. Qala Anas radhiyallahu ta'ala an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajim fil akhda'ain wal kahil. Karena ini untuk lil muwadhabah. Karena itu sering, artinya seringnya Rasulullah SAW mengambil bekam itu atau berbekam itu pada akhda'ain dan kahil. Berarti kedua leher dan pada kahil. Simple, singkat, ringkas, simple, padat. Ya, ini kuncinya. Ya. Nah, ini seringnya Rasulullah SAW, karena kan bimana, maknanya apa, lil muwadhabah, sering, keseringan. Rutinitasnya seperti itu. Nah. Wa fi sahihain, dan di dalam sahihain, karena Rasulullah SAW yahtajim salatan, di antara rutinitas Rasulullah SAW berhijamah tiga kali atau tiga tempat. Yang pertama adalah kahil, ya. Itu kalau kita nekuk lehernya ke depan, terus pegang tulang belakangnya yang bagian leher yang paling menonjol, itu dia namanya kahil di situ. Wabil sahihin, halas karena. Wabil sahih anhu annahu wa annahu wa annahu tajama wa mahrim fi ra'sih li sudain kana bih. Rasulullah SAW pernah berbekam dalam keadaan ihram. Pada kepalanya disebabkan karena sudah pusing, sakit kepala. Tempatnya di mana di sini enggak dijelaskan. Allahu a'lam apakah di kahil, akhlain atau apa, atau mungkin di tempat yang sakitnya. Allahu a'lam, karena enggak ada penjelasan di situ. Kemudian wa fis sahih wa fis sunan Ibnu Majah an Ali nazara Jibril an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihijamatul akhda'ain wal kahil. Di dalam Sunan Ibnu Majah dari Ali, Jibril alaihi salatu wasallam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbekam pada akhda'ain, kedua leher, dan kahil. Rawi Sunan Abi Dawud min hadis Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama fi waraqi min wasa'in kanabi. Ya, ini juga warik. Warik itu pinggang. Ya, di situ apa cetakan antum? Min? Min apa? Wasa'in. Aisyah. Yang terakhir Sunan Abi Daud ayam min warikihi min wasa'in kanabi, sah? Apa di situ? Tak sa mu tak tak sa amin wasa'in kanabi. Ya, puasa itu apa? Itu daerah pinggang. Puasa itu apa? Puasa sakit, ya. Seleo terkilir, tulis itu bagus. Ya, jatuh sakit. Nah, Omar, jadi bekamnya daerah pinggang. Ini penting. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Di leher, di ujung rambut bawah, kanan kiri. Iya. Ujung rambut sini, ujung rambut sini. Ujung rambut kanan kiri. Kahil itu antum nunduk, jeraba ada yang nonjol. Nah itu kahil namanya. Ada lagi? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shallallahu alaihi wasallam.